Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berkata, izalatun najasah, menghilangkan najis, fahiyya syartun, dia adalah syarat, yakni syarat sahnya salat. Termasuk dari syarat sahnya salat, bahwa qaulul jumhur, dan dia adalah perkataan jumhur. Disebutkan di sini sebagai perkataan jumhur, karena ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya menghilangkan najis itu bukan termasuk dari syarat sahnya sholat. Akan tetapi yang benar adalah perkataan jumhur ini. Yang perkataan ini disebutkan di sini, warajjahahu Syekhul Islam, dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnul Qayyim, dan muridnya Syekhul Islam yaitu Ibnul Qayyim, wa Syekh Ibn Baz rahmatullah alaihim, dan Syekh Ibn Baz semoga Allah merahmati mereka. Watazalun najasah an thalathati asya'a, dan menghilangkan najis itu dari tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, asyab, pakaian. Jadi menghilangkan najis dari pakaian. Ketika hendak salat, kita diperintah untuk melihat pakaian kita, apakah ada najisnya ataukah tidak. Liqaulihi ta'ala, dengan dalil perkataan Allah ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini jelas dalil yang menerangkan tentang kewajiban menghilangkan najis ketika hendak salat. Dihilangkan najis dari pakaian, yaitu kita tidak diperkenankan salat dalam keadaan pakaian kita bernajis. Dengan dalil ini, wasiyabaka fatahhir, para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini dengan dua tafsiran. Sebagian mereka menafsirkan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, wasiyabaka fatahhir, ditafsirkan dengan tahhir a'malak minasyirk, bersihkan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Ini tafsiran sebagian ulama terhadap ayat ini. Dan tafsiran ini disebutkan pula atau diambil, dipilih oleh Syekh bin Baz di dalam syarah Al-Usul Salatah. Bahasanya wasiyabaka fatahhir, yaitu bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Kemudian sebagian ulama yang lain menafsirkan ayat ini wasiyabaka fatahhir sesuai zahirnya. Wasiyabaka fatahhir, maka bersihkan dan bersihkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Secara zahirnya diperintah untuk membersihkan pakaian, tentu dari najis. Karena seorang jika dia sudah menikah dan dia tidur bersama istrinya, maka tentu tidak lepas dari terkenai najis. Imma madhi, baik dia itu berupa madhi atau yang semisalnya. Jika dia sudah tidur dengan istrinya, ketika dia bangun, maka tentu diperintah dengan perintah seperti ini, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah ketika dia hendak melakukan sholat. Jadi dua penafsiran ini, keduanya adalah benar. Kita ambil penafsiran yang pertama dan penafsiran yang kedua. Keduanya kita terapkan di dalam menafsirkan ayat ini. Kemudian, menghilangkan najis. Yang kedua, menghilangkan najis dari badan, anil badan sekarang yang kedua. Jadi seorang ketika hendak salat harus badannya bersih dari segala najis. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dengan dalil hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Wa fihi, padanya, wa ammal akharu, dan adapun yang lain, fa kana la yastatiru min baulihi, dia tidak membersihkan dari kencingnya. Ketika dia kencing, setelah kencing pergi tanpa membersihkan kencingnya. muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang kencing kemudian dia tidak membersihkan diri dari kencing, maka sholatnya tidak sah. Dia kencing, dia kemudian tidak membersihkan diri dari bekas kencingnya, langsung dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Ini dari badan. Atau misalnya seorang suami istri jima, kemudian tidak membersihkan diri, langsung sholat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian disebutkan lagi di sini, membersihkan, menghilangkan najis dari al-makan. Yang ketiga sekarang, al-makan. Jadi harus tempatnya tempat bersih. Kalau ada najisnya, maka najisnya dihilangkan. Dengan dalil di sini disebutkan, liqaulihi ta'ala, dengan dalil perkataan Allah Ta'ala, antahira baitiya liqa'ifina wal'akifina warrukka'is sujud. Supaya keduanya, antahira, supaya keduanya, yakni Ibrahim dan putranya Ismail, membersihkan baiti, yakni Ka'bahku, rumahku. Ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diinginkan di sini adalah Ka'bah. Dibersihkan, disucikan. Lid ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, berruka sujud, dan yang ruku lagi sujud. Jadi ayat ini Allah jelaskan tentang perbuatan nabinya Ibrahim dan Ismail, supaya mereka, supaya keduanya membersihkan Ka'bah, membersihkan Ka'bah dari dua perkara, yakni dari kesyirikan dan dari najis. Sebagaimana ayat yang kita tafsirkan juga tadi, wasiyah bakal tahir, dari dua perkara. Penafsirannya ada dua perkara. Siyadat dengan makna amalak, amalan-amalanmu. Dan yang kedua, sesuai zahirnya, yakni pakaian-pakaianmu. Ataupun yang ini, antahira, yakni membersihkan baiti, Ka'bahku, baitku, rumahku, yaitu Ka'bah, dibersihkan dari kesyirikan dan dibersihkan dari najis-najis. Sehingga orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang beribadah di sekitar Ka'bah tersebut, mereka, ibadah-ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil yang diperkuat lagi dengan dalil yang akan disebutkan di sini, wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanuban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan seember, yakni seember air, fasabba ala baulil a'rabi, lalu dituangkan di atas kencingnya seorang Arab Badui. Ini orang, seorang Arab Badui ini datang ke masjid, kemudian kencing di dalam masjid. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengambil air satu ember, kemudian dituangkan kepada air kencing tersebut. Karena kencingnya di dalam masjid, maka dihilangkan najis air kencingnya tadi dengan dituangkan air. Dari perbuatan ini menunjukkan tentang kewajiban menghilangkan najis di tempat ketika seorang hendak melakukan sholat. An Anas radhiyallahu anhu, hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, riwayat hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim.